berpisah. Pisah hanya di lahirnya, di hati kita tetaplah satu. Karena janji pramuka kita dalam hati kita tetap ingat akan dasa damaku. Dan aku pun tetap bersyukur pada Tuhan yang Maha Luhur. Pramuka kita. Jangan.